Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tirasah kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kita tersisa dua fasal ya dalam penjelasan pertama oleh Syekh rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjut pada bab kedua insyaallah taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun wa'lam anna al-'ulum al-mahmuda tanqasim ila qismin. Ini fasal pertama. Kemudian fasal keduanya disebutkan wa'lam anna al-munadharati al-mawdhu'ati biqasdil mughallabati wal mubahati manba'ul ahlakil madbumah. Jadi kalau kita gabungkan dua judul atau dua pembahasan dalam dua fasal tersisa kita ini, maka temanya adalah penjelasan tentang ilmu yang terpuji dan buruknya atau tercelanya perdebatan. Baik, kita masuk pada fasal pertama sebelum yang terakhir. Wa'lam anna al-uluma al-mahmuda tanqasim ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang terpuji itu adalah terbagi kepada dua bagian. Jadi kata Syekh mengatakan apa? Ilmu yang terpuji itu ada dua jenis, ada dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, mahmudun ila aqsa ghayatihi, yaitu terpuji sampai kepada ujung tujuannya, ya, sampai ke penghujung, ya, tujuannya. Artinya dia terpuji setiap saat, ya. Wa kullu ma kana akthar, maka semakin banyak dia mempelajari ilmu ini, maka semakin baik. Kulu ahsan wa afdal, semakin bagus dan semakin utama. Jadi semakin orang menggeluti ilmu ini, memperdalamnya, maka semakin baik, semakin utama. Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa bisifatihi wa fa'alihi, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifatnya yang mulia dan perbuatannya yang agung. Wa hikmatihi fi tartibil akhirati 'ala dunya, dan ilmu tentang hikmah yang menetapkan akhirat sebagai balasan dari perbuatan hamba di dunia. Fa inna hadha ilmun matlubun lidatihi, maka ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang dicari, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Artinya ilmu yang harus kita pelajari secara zatnya. Artinya zat ilmu itu adalah sudah mulia. Maka semakin banyak seorang menggeluti tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari rubiyah atau uluhiyah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari tentang hikmah-hikmah kenapa akhirat itu sebagai balasan dari perbuatan hamba di dunia, maka beriman kepada yaumil jazai wal hisab, beriman kepada hal-hal yang berkaitan dengan amalan hamba, ya. Maka inilah ilmu yang memang harus dicari, dan dia adalah mulia secara zatnya. Untuk apa kita mempelajari ini? Kenapa ini terpuji tadi? Tujuannya adalah litawassuli bihi ila sa'adatil akhirah, yaitu agar kita bisa sampai kepada kebahagiaan negeri akhirat. Ya, kenapa kita harus mempelajari ini? Kenapa dia menjadi mulia? Agar kita menjadi mulia, agar menjadi bahagia di negeri apa? Akhirat. Ya, seseorang yang mempelajari tauhid, dia akan tahu bahwa menyekutukan itu dilarang. Orang yang mempelajari tauhid, maka dia telah menepati apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar tauhid, terutama dan nama dan sifat, dia akan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ya mempunyai nama Ar-Rahman, ya, yang bisa merahmati. Allah memiliki nama Al-Ghafar, berarti dia bisa mengampuni. Allah memiliki nama Al-Alim, maka dia maha mengetahui, dan seterusnya. Maka ini akan membuahkan amalan yang baik, karena Allah maha melihat sehingga kita tidak bisa berlari darinya. Allah maha menguasai sehingga kita ya akan terasa diawasi dan akan menjadi baik. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak mempelajari ini. Ya, maka dia akan berbuat sesukanya karena merasa tidak dilihat, tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Wa huwa al-bahru alladhi la yadriku ghawrahu wa innama yahumul haimuna ala sawahilihi wa tarabi biqadri ma tayassara lahum. Dan ilmu ini, yang maksud ilmu yang terpuji ini, yang tadi sudah dijelaskan ilmu apa, ilmu inilah yang disebut dengan bahrul la yudriku ghawrahu, yaitu ilmu samudra, lautan yang tidak diketahui kedalamannya. Saking dalamnya ilmu ini, saking luasnya ilmu ini, maka tidak ada yang tahu tentang apa kedalaman ilmu ini. Hanya saja manusia hanya berkisar mempelajarinya, bisyawahili wa atrafihi, pada pesisir pantainya atau pada tepian-tepian pantainya saja, biqadri ma yatasara lahum, sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak tercela bagi mereka orang-orang yang mempelajari ini hanya di pinggiran-pinggiran saja. Namun demikian, kita berusaha untuk menggali ke dalam samudra itu. Semakin dia menggali ke dalamnya, maka semakin dalam ilmu ini. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan, nu'minu imanan ya mutlaqan idza kana ayatuhu wa nususu tadulu alal itlaq. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang umum apabila ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan keimanan yang mutlak. Wa nu'minu tafsilan, dan kita beriman kepada Allah secara rinci, idza dalat nususu ala dalik, apabila nas-nas Al-Quran dan Sunnah menunjukkan atas rinciannya. Ya. Demikianlah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak mendalami sesuatu yang tidak dijelaskan, ya, dan dia juga akan merinci mendalami sesuatu yang dijelaskan. Falidzalika aslam, maka daripada itu Ahlussunnah as-salaf wa aslam, orang yang selamat. Kadzalika a'lam, dan dia juga orang yang paling mengetahui. Wa kadzalika ahkam, dan juga orang yang sangat hikmah. Ini ilmu yang pertama, yang semakin orang mendalami ilmu ini, maka semakin baik. Wal qismu atsani, dan bagian yang kedua, Beliau mengatakan al-ulumul lati la yuhmadu minha illa miqdarun mahsusun. Yaitu ilmu yang tidak dipuji darinya kecuali dengan batasan yang telah dibatasi. Dengan batasan yang telah dikhususkan. Dia terpuji tidak secara umum, tapi terpuji secara khusus. Ya, tidak luas jangkauannya. Wahia lati dzakarnaha min furutil kifayat. Dan inilah yang kita sebutkan dari ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau yang terpuji tadi berarti apa? Fardu a, fardu ain. Fa inna fi kulli minha iktisaran wa iktisadan wa istiqsa'an. Nah, dalam ilmu fardu kifayah itu, dari sebagian fardu kifayah itu ada yang minimalnya kita harus tahu itu, ada yang harus pertengahan, ada yang perlu pendalaman. Jadi ilmu tentang fardu kifayah ini tidak boleh juga kita tidak tahu semuanya, tapi kita ada batasan minimal kita harus tahu. Yang minimal tahu akan hukumnya, tahu akan disyariatkannya, ya tidak. Contoh misalnya kan ilmu mawaris itu adalah fardu kifayah. Kita tahu dalam Islam ada ilmu tentang membahas warisan dan seterusnya dan seterusnya, cukup minimal itu. Kemudian ada yang iktisad dan pertengahan, kita mendalami sedikit ke dalam walaupun tidak menjadi ahlinya. Tapi mungkin harus ada orang yang istiqsa'an, yaitu orang yang ahli dalam mendalami ilmu waris, dan harus ada di antara umat ini mendalami ilmu ini. Sehingga dia bisa membagi warisan dengan baik dan benar. Ya. Tapi hukumnya bisa pada tiga tadi. Minimal, pertengahan, dan mendalami. Tapi kalau ilmu yang pertama, wajib kita tahu. Ya, terutama ketika kita ingin melakukan suatu ibadah tersebut. Kemudian saya mengatakan, fakun ahadi rajulain. Jadilah kamu salah satu dari dua orang. Yang diperintahkan untuk menjadi satu dari dua orang. Di mana saya mengatakan imma masghulan bi nafsika wa imma mutafarrigan li ghairika ba'dal firagi min nafsika. Yaitu baik kamu menjadi orang yang sibuk tentang urusan mengurusi dirimu, atau engkau sibuk mengurusi orang lain setelah engkau sibuk mengurusi dirimu. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyibukkan diri untuk mengurusi diri kita, artinya memperbaiki diri kita. Ya, tidak mengurusi orang lain dulu, tapi urusilah diri kita. Perbaiki kekeliruan, perbaiki kekurangan, perbaiki kesalahan, perbaiki ibadah, perbaiki muamalah. Atau jadilah engkau orang yang memperbaiki orang lain setelah engkau memperbaiki dirimu, setelah memantapkan iman, ilmu, dan amalanmu, maka barulah engkau mengurusi orang lain. Artinya, jangan kau mengedepankan mengurusi urusan orang lain sementara engkau membiarkan dirimu tidak diurusi. Kita sibuk kadang ya mengurusi ibadah orang lain sementara kita lalai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Mula beliau mengatakan, wa iyyaka an tastaghila bima yasluhu ghairaka qabla islahi nafsik. Maka jauhilah olehmu menyibukkan dengan sesuatu yang baik bagi orang lain sebelum engkau memperbaiki dirimu. Ya. Jadi jangan, saya katanya, ihdar, engkau mesti menjauhi. Mendahulukan kepentingan orang lain dalam perkara-perkara ubudiyah, perkara-perkara ibadah dan kebaikan daripada dirimu. Mestinya kitalah orang terdepan terlebih dahulu dalam masalah kebaikan, baru kau ajak orang lain. Makanya disebutkan al-itharu fil ibadati madmumun. Mendahulukan kebaikan orang lain dalam ibadah ini tercela. Kalau antum mendahulukan orang lain dalam ibadah ini tercela. Limadha? Karena kita adalah orang yang berhak berlomba-lomba dalam kebaikan, ada kesempatan. Jangan orang lain dulu, kita dulu. Ini kalau masalah ibadah. Misal ada sop kosong di depan, kita maju ke depan, jangan silakan Pak ke depan. Ada adzan, mau adzan, saling dorong-dorong, adzan kamu aja, kamu aja. Ada sedekah, tuh kamu aja dulu sedekah deh. Enggak gitu. Jadi dalam masalah ibadah kita mesti orang terdepan, tidak memberikan kesempatan orang lain terlebih dahulu. Tapi al-ithar fi haqqil ibad mahmudah. Mendahulukan orang lain dalam haknya manusia itu terpuji. Ya, kalau mendahulukan hak hamba dari hak kita, hak orang lain dari hak kita, ini terpuji. Seperti orang misalnya berhak untuk mendapatkan apa? Bagian tertentu. Kita silakan dia duluan. Kita duduk misalnya di bus, duduk dulu, kemudian kita melihat orang tua renta yang belakangan ini berdiri, kita duduk persilakan dia duduk di kita. Terpuji yang seperti ini. Ya, yang seperti ini apa? Terpuji. Jadi yang terpuji itu mendahulukan orang lain dalam hak hamba, bukan dalam masalah ibadah. Maka di sini mengatakan wa iyyaka an tashtaghila bima yasluha ghayraka qabla islah nafsik. Maka jauhilah orangmu perkara-perkara yang menyibukkan dirimu mementingkan orang lain dalam perkara-perkara kebaikan, ya, daripada dirimu. Wastaghalu bi islahi batinika wa tathhirihi min sifatid damimah. Hendaklah engkau menyibukkan dirimu dalam perkara-perkara yang baik, baik dalam batinmu, dalam hatimu, dan juga mensucikan dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kita dihimbau oleh Syekh rahimahullah agar kita ada kesibukan, yaitu memperbaiki daleman kita, memperbaiki batin kita, yaitu hati kita. Dengan cara apa? Membersihkan semua sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Al-hirsi wal hasad. Kata saya seperti al-hirsi, ketamakan pada dunia. Wal-hasadu, wal-hasadi, dan seperti apa? Dengki, iri, dengki. Itu harus diperbaiki. Wal-hirsi, tamakan kepada dunia ini tercela, tapi tamak pada ilmu ini mulia. Jadi tidak semua tamak ini tercela juga. Jadi disebut kalhirsi oleh saya di sini adalah at-tamak fid dunia, ketamakan pada dunia. Tidak boleh seorang tamak pada dunia. Kalau orang sudah punya ketamakan pada dunia, maka dia akan akan dibuat kepakiran. Allah akan membuat kepakiran di kedua puluh matanya. Kalau orang sudah tujuannya dunia itu, Allah akan buat kekurangan terus di pandangannya. Dan setelah Allah akan hukum dengan apa? Dicerai-beraikan persatuannya. Karena orang itu bercerai urusannya apa sih? Dunia, Mas. Ya tidak? Kita bersatu kuat, kemudian berpisah itu kebanyakannya adalah urusan dunia. Ada kepentingan dunia yang berbeda atau tidak didapatkan oleh sebagian. Kemudian dunia tidak akan datang kepada kita kecuali apa yang telah diusahakan oleh kita. Jadi disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Man wa manil akhirati akbaru hammihi ja'ala Allah al-ghina'a fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa tadunya radhima. Barang siapa yang tujuan utama hidupnya adalah akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buatkan kekayaan dalam hatinya, disatukan persatuannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan menghambakan, menghinakan diri. Datang dunia kepada kita memberikan dirinya. Wa manid dunya akbaru hamihi. Barang siapa yang dunia tujuan utama dalam kehidupannya, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kepakiran di kedua pandangannya. Ya, orang lihat itu punya, kita kurang terus. Kepakiran ada di mana? Di pandangan kedua matanya. Kenapa? Wa faraqa syamlahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ceraikan kekuatannya, persatuannya. Ya. Ma'atatu dunya illa maqadiru lahu. tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Subhanallah. Nah inilah ya buruknya apa? Tamak pada dunia. Orang yang tamak pada dunia tidak jauh daripada pendahulunya, yaitu Qarun. Sulit untuk berbagi, terus mengumpulkan harta, kejam pada orang lain, zalim pada orang lain, tidak peduli halal dan haram, akhirnya binasa dengan harta-hartanya. Ya. Wal hasad dan kedengkian, harus jauh dari hati kita dari kedengkian. Ya, dan kedengkian ini penyakit yang sangat buruk setelah kesyirikan. Ya. Kalau kesyirikan itu kadang tidak mampu menggoda para ulama, menggoda orang alim, menggoda talabul ilmi, enggak mampu. Bid'ah enggak mampu. Para ulama, para talabul ilmi antipati kepada syirik dan bid'ah. Ya tidak. Kita juga demikian kan? Enggak mau syirik bid'ah itu harga mati, harus ditinggalin. Kan? Tapi hasad ini masuk pada semua lini hati manusia. Hasad. Hatta kepada ulama ridwanullah alaihim. Hatta kepada orang alim. Jadi jangan merasa aman kita dari kedengkian hati kepada orang lain. Dengki itu umum. Semua perihal bisa didengkiai. Bisa di, apa bahasa Indonesia yang bagus? Bisa diiriin. Bisa didengkiin. Gimana tuh? Bisa. Jadi iri dengki itu bukan pada harta seorang yang dimiliki saja. Tapi pada ilmu seorang yang dimiliki. Ya. Walaupun kadang terpuji, kadang juga tidak. Kalau kedengkian dia kepada seorang dikarenakan ilmunya bermanfaat, kemudian kita ingin seperti dia, ini terpuji. Kalau seorang melihat harta orang lain dengannya, kita dengki karena dia bisa beribadah hartanya, ini terpuji. Rasulullah SAW mengatakan, La hasadu illa fisnain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara, kan? Ya. Seorang yang diberikan harta kekayaan, dan dia bisa beribadah dengan harta itu. Seorang yang berikan ilmu bisa beribadah dengan ilmunya. Ya. Tapi kalau seorang dengki dengan ilmu seorang, dengkinya dikarenakan dia merasa lebih baik atau merasa dia menjadi saingannya dalam dakwah sehingga butuh kepada apa murid-murid pindah ke dia sehingga dengki, maka ini menjadi hasad. Dan ini tidak terlepas dari talabul ilmi dan bahkan ulamanya. Jadi berbahaya sekali penyakit hasad. Bahkan dalam hadis yang memang diperdebatkan ulama kehasanannya, sebagian ulama mengangkat sebagai hasan, sebagian ulama tidak. Tapi kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Ya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innal hasada yaqulul hasanat. Sungguhnya kedengkian itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama yaqulun naru al-hatab aw al-ushab. Sebagaimana api itu melahap, membakar kayu-kayu yang kering dan rumput-rumput yang kering. Bayangkan, kalau ada api membakar kayu yang kering dan rumput yang kering, kira-kira tersisa apanya? Tersisa arangnya. Hitam warna dan debunya. Begitulah hasad bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Walaupun ini hadisnya diperdebatkan tentang kehasanannya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya hasad. Ya, jadi kita tidak merasa aman dari ini. Dan hasad itu adalah dosa pertama hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iblis. Iblis laknatullah alaihim. Kenapa dia menjadi makhluk pertama yang mengingkari perintah Allah secara langsung dan menjadi hamba yang terlalat dan durhaka? Dikarenakan kedengkian kepada bapa kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Adam itu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah dan makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan berbagai kemuliaan. Setelah dia dihidupkan, ditiupkan ruh padanya, dia bersin dan dia memuji Allah dengan ilmunya. Kemudian diperintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Sujudlah malaikat karena makhluk yang taat, dan ingkarlah iblis, kenapa aku sujud kepadanya? Dia makhluk baru, dia tidak lebih mulia dariku, aku lebih baik darinya. Ya. Ada hasad, nanti ada penyakit ujub, ada penyakit kibar. Jadi bukan hanya hasad saja pada iblis ini. Ada kesombongan, ada ujub, ada hasad. Dia mengatakan apa? Ana khairu minhu, halaktani min nar wa halaktahu min tin. ya, aku ini lebih baik dari dia ya Rob. Ya, aku kau ciptakan dari api, dia kau ciptakan dari tanah. Seakan-akan dia lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sombong. Kenapa dia bisa sombong? Kenapa dia ujub? Karena dengki pada Adam. Dia tidak terima Adam diberikan kenikmatan yang tidak diberikan kepada selainnya, sampai-sampai dia harus sujud kepadanya. Begitulah kedengkian menyebabkan dosa pertama anak Adam. Ini dosa pertama hamba. Dosa pertama anak Adam disebabkan apa? Kedengkian juga. Tidaklah Qabil membunuh Habib disebabkan apa? Kecuali disebabkan kedengkian. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima apa? Kurbannya Habib dan menolak kurbannya Qabil. Kemudian dia mengatakan sa'aktulannak, aku akan bunuh engkau, dan dibunuh. Hasad juga merupakan penyakit yang berbahaya karena konsekuensi daripada kita hasad pada orang lain itu, kita tidak akan menerima kebenaran bila kebenaran itu datang dari orang yang kita hasadi. Contohnya siapa? Kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu sangat tahu Islam, kebenaran Islam sangat tahu. Mereka sangat tahu Muhammad sebagai mereka tahu anak-anaknya. Siapa di antara antum yang tidak mengenali dan tidak paham dengan anak-anak antum? Salah semua antum paham anak-anaknya. Begitulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kaum Yahudi itu adalah kaum yang mengetahui Muhammad sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Artinya tahu betul Muhammad ini di atas kebenaran. Tapi dia tolak. Kenapa? Kena hasad. Ya. Dan terus demikian, demikian yang lainnya, bahwa hasad akan menjadi jurang yang menganga, ya, permusuhan yang lebar antara kita dan yang lain karena hasad. Bahaya hasad itu. Dan orang yang hasad adalah orang yang tidak ridha atas takdir Allah kepada orang lain, ketetapan Allah kepada orang lain. Di mana Allah berikan kemuliaan, Allah kehendaki orang itu dengan sekehendaknya, kemudian dia merasa dia tidak berhak ya Rob. Seperti iblis mengatakan pada Adam, dia tidak berhak. Ya, tidak berhak itu harusnya aku. Harusnya kalau dia mau ya meminta pada Allah, ya Allah, berikanlah apa-apa yang kau berikan kepadanya, bukan berikan kepada aku yang lebih baik, minta kepada Allah itu. Bukan apa? Tidak ridha dengan ketetapan Allah kepada orang lain. Ya. Waria, dan juga harus jauh dari penyakit ria. Nah, ini bahaya, penyakit yang berbahaya, ria. Yaitu amalan ingin dilihat orang. Dan pada hari ini wasilah-wasilah untuk ria sangat sangat mudah kita dapatkan. Ya. Media sosial itu adalah ajang untuk kita ya, ria apa? Ria-riaan. Ya, banyak ria, mudah, ya. Ala kulli halin ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan pada nabinya adalah pada dosa ini. Rasulullah mengatakan, "Ma akhafu akhwafu alaikum syirkul asghar." Tidaklah aku lebih takut pada kalian ya, kecuali syirik kecil. Qalu wa masyirul asghar? Apa itu syirik kecil? Rasulullah qala riya. Rasul mengatakan riya. Maka kita tidak bisa ya kemudian kita mentazkiyah diri kita, "Oh, saya tidak riya." Dari mana Anda tahu? Nabi aja sangat khawatir yang demikian ini. Ya. Banyak kita tujuannya saya ingin motivasi orang lain. Seberapa besar Anda bisa memberikan motivasi kepada orang lain? Kemudian tidak takutkah Anda kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengkhawatirkan itu kepada sahabatnya? Dan syirik itu kecil dan besarnya ditolak. Walau ria ini syirik kecil, tetap ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Asyirku ahwafu minna jabin namli ya'ala hajaril aswad ada hajaril sauda fil lailatil mutlima. Wasyirik itu lebih samar dari berjalannya semut di atas batu hitam pada malam yang gelap kulita. Siapa yang tahu batu? Ya enggak tahu. Kalau gelap kulita boro-boro ada batu, boro-boro ada semut, kita enggak tahu. Apalagi suruh nyari ada semut enggak di situ, batunya yang enggak tahu. Maka ikhwatal iman yang terjadi Allah Subhanahu wa taala, riya ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu perbagian dari kesyirikan. Kemudian wal ujub. Ujub ya, merasa dirinya apa? Ya, lebih berhak. Lebih baik dan seterusnya. Karena ujub ini dekat dengan kesombongan. Ya. Qabla islahi zahirika, sebelum apa namanya? Ya, engkau Islam memperbaiki ya, apa yang nampak. Jadi mesti perbaiki batin dulu. Hati kita diperbaiki, kemudian perhiasilah amal luarmu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan ujub ini cukuplah sebutan kesombongan ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengatakan ya, dengan kalimat yang sangat indah, beliau mengatakan, "Man ra'a nafsahu khairun min ghairihi faqad istakbara." Barang siapa yang melihat dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah sombong. Ya Masya Allah ya. Ini kita harus hati-hati dah ini. Karena kita merasa saya lebih mampu dari dia, saya lebih berhak, saya lebih baik dari dia. Ini sudah dikatakan sombong oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Jadi sini disebutkan wasaya tidalika insyaallah taala. Insyaallah ini akan dibahas lebih detail pada rubu' muhlikat, yaitu pada seperempat yang membinasakan. Karena seperempat ini ada empat bahasan dalam kitab ini kan. Fa illam tatafarraga fi dalika fala tasqil fil furudil kifayah. Kalau engkau belum menyibukkan diri kepada perkara tersebut, jangan engkau menyibukkan diri pada perkara-perkara yang fardu kifayah. Fa inna fi khalqi katsirin yaqumuna bidzalika, karena makhluk banyak menegakkan ini. Fa inna may yuhliku nafsahu fi talabil islahi ghairihi safihun. Karena sungguhnya orang yang binasa itu adalah seorang yang membinasakan dirinya itu adalah orang yang mencari kebaikan ya bagi orang lain daripada mendahulukan kebaikan orang lain daripada dirinya, maka safihun adalah kebodohan. Jadi seorang berjuang untuk kebaikan orang lain tapi dia membiarkan dirinya tidak baik, maka safihun adalah kebodohan. Wa misluhu mislu ma dakhalat al aqarib tahta thiyabihi. Permisalan mereka adalah seperti seorang yang kemasukan dalam bajunya kalajengking. Dia kalajengking itu masuk dalam baju dia yang siap menggigit tubuhnya. Tahta thiyabihi, di bawah pakaiannya atau di balik pakaiannya. Wa huwa yatubu tubab an ghairihi, tapi dia sibuk untuk mengusur lalat di tubuh orang lain. Permisalan orang-orang yang membiarkan dirinya ya tidak baik tapi menyibukkan berbuat baik pada orang lain, itu permisalannya kata saya seperti orang yang siap digigit oleh kalajengking di balik bajunya sementara dia sibuk mengusir lalat buat orang lain. Nah ini kan diri dalam keadaan bahaya yang sekali, tapi kenapa dia masih mengurusin orang lain? Mestinya selamatkan dulu dirinya baru selamatkan orang lain. Waduh, minum dulu. Asam lambung naik. Kemudian saya mengatakan fa in tafaragta min nafsika wa tathiruha fastagil bi furudil kifayat wa ra'ata durji bidzalika. Dan kalau engkau sudah ya apa namanya menyibukkan dirimu, telah memperhatikan dirimu dan mensucikan jiwamu dari batinnya, maka barulah kau sibukkan melangkah pada fardu-fardu kifayah, dan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang kau mampu. Jadi tahapannya ada ilmu ini dulu dan seterusnya. Maka saya sebutkan di sini fabda bi kitabillahi azza wajal. Maka hendaklah memulai dengan kitab Allah azza wajal, belajar Al-Qur'an. Suma bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma bi ulumil Qur'an, kemudian mempelajari ilmu tentang Al-Qur'an. Ulumul Qur'an, ilmu-ilmu membahas tentang Al-Qur'an. Itu membahas tentang tafsirnya, membahas tentang nasikh wal mansukh, membahas tentang muhkam dari mutasyabbihnya dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Ini kalau ada pelajaran begini, mantap ini. Kita ini baru himbuan-himbuan belajarnya. Bukan pada ilmu usulnya. Ya kan? Kita belajar tafsir, itu kan ilmu jadi. kita belajar fikih, itukah ilmu jadi yang sudah dikemas oleh para ulama sedemikian rupa. Tapi di balik itu para ulama membuat kemasan itu babak belur para ulama itu di dapur itu. Perdebatan terjadi seterusnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau bisa thalabul ilmi ada pembahasan tentang bagaimana mempelajari ulumu tafsir, ulumu hadis, mustalah hadis, ya, ilmu usul fikih, wah, sangat indah. Ya, insyaallah mudah-mudahan masjid kita ada yang mengajarkan ini. Jadi kita bisa belajar insyaallah taala. Ya, kemudian wa kadzalika bis sunnah, begitu pula dalam sunnah. Summa staghala bil furu', kemudian baru kita menyibukkan diri pada cabang-cabang ilmu, mengutarikan pokok-pokok ilmu. Wa usul fikih, mempelajari usul fikih. Wa haqada baqiyatul ulum ala ma yatasa'lahu al-amru wa yusa'idu fihi al-waqt. Dan demikian juga dengan sisa-sisa ilmu-ilmu yang lainnya harus dipelajari sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan kemampuan umur yang kita miliki juga. Jadi kemampuan kita di mana? Kan ilmu itu banyak. Ambillah beberapa ilmu yang kita pelajari dulu. Kemudian apa namanya? Ya, baru ilmu pertahap demikian demikian. Tapi nanti saya mengatakan di sini wala tastagrik umrika fi fanin wahidin minha talaban lis istiqsa. Janganlah engkau mendalami istagrik, janganlah engkau membenamkan usiamu untuk mempelajari satu cabang ilmu saja. Fa innal ilma katsir, karena ilmu sangat luas dan banyak. Wal umur qasir, dan usia itu pendek sekali. Wa hadzal ulumul alatun yuradu biha ghairaha, maka ilmu-ilmu adalah sebagai alat, ya, untuk kita apa, kita bisa memaknai itu. Wa kullu syai'in yutlabu li ghairihi fala yanbaghi ayunsa bil matlub, maka sesuatu sebagai sarana untuk kita cari maka tidak boleh melupakan apa yang kita cari, tujuan yang kita cari. Artinya misalnya jangan seperti orang, oh saya mau mempelajari ilmu bahasa aja, bahasa itu antum gali sampai usia antum habis, enggak belajar tauhid, enggak belajar fikih, belajar semuanya. Ya, kita mendalami tauhid bukan berarti tidak mendalami fikih. Bagaimana antum dalami tauhid terus menerus kemudian antum enggak mau dalami fikih? Salat antum mau bagaimana, wudu antum mau bagaimana, kayak gitu ya. Kadang orang mempelajari cuma saya mau belajar bahasa Arab aja. Ya, jadi ahli bahasa Arab untuk apa? Orang Arab sudah pandai bahasa Arab juga. Tidak semua orang Arab itu masuk surga. Ya, tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab juga sebenarnya. Artinya saya hanya mengatakan bahwasanya kita masih ada tadarus, ada tingkatan tahapan-tahapan ilmu. Kita pelajari perkara yang paling penting dari yang penting, gitu ya. Sesuai kemampuan kita, dan kita lihat usia kita ini. Usia kita ini kan seberapa panjangnya, sedang ilmu sangat luas. Apalagi kita yang belajar di usia-usia yang sudah menengah, usia menengah atau usia lanjut, maka tentu kita harus mendalami ilmu yang sangat berguna sesuai usia kita. Ya, dan ilmu yang lain tetap ilmu bahasa jadi pelajari semampu kita, gitu ya. Nah, ini disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian tersisa waktu kita masuk pada fasal berikutnya. Fasal berikutnya tidak banyak insyaallah. Di mana faslun saya menyebutkan wa'lam anal munadharati anal munadharata al mawdu'ata bi qasdil mubalaghati wal muhanati manba'ul akhlaqil madmumah. Ketahuilah bahwasanya munadharah, debat, al mawdu'ah yang tema-temanya debat dikarenakan tujuannya ingin mengalahkan orang lain, ingin dikatakan pemenang dalam debatnya dan membanggakan dirinya karena dia ahli debat, adalah merupakan membau akhlakud damimah, sumber dari akhlak yang tercela. Wala yuslam sahibuhu min kibrin, dan tidak selamat pelakunya dari apa? Kibrin, apa? Kesombongan. Pelakunya tidak selamat dari apa? Kesombongan. Ini sudah disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, man ra'a nafsahu khairan min ghairihi faqad istakbara, barang siapa melihat dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah sombong. Bagaimana dia membangga-banggakan diri, saya debat tidak pernah yang mengalahkan. Saya belajar, dia belajar hanya untuk berdebat dengan orang lain. Maka ini akhlak yang tercela dan tidak selamat pelakunya dari kesombongan. Kenapa? Lihtiqari muqassirin anhu. Karena dia meremehkan orang-orang yang menjadi lawan dia. Lawan debatnya. wal-ujub binafsihi li-irtifa'ihi ala kasiri min nudara'ihi. Dan dia memiliki sifat ujub pada dirinya, merasa lebih baik. Karena ujub itu mengangkat dirinya di atas orang lain. Ya. Artinya terpesona dengan apa yang dia miliki, itu ujub. Ya. Bisa, kalau sombong itu, seorang sombong itu kan kalau di sini disebutkan menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Fatarul haq wa qamtun nas, ya kan? Tapi kalau ujub itu memang dia punya suatu kelebihan. Punya suatu yang dibanggakan, kemudian dia banggakan dan merendahkan orang lain. Maka ini ujub. Ya. Wa la yuslam min riya. Dan pelakunya tidak selamat dari riya juga. Dia orang yang suka debat, memakan debat kan ingin dipuji dengan ya hal itu. Nah, di sini disebutkan li anna jumhurun maqsudun munadaratil yaum ala nasi bil ghalabati. Karena kebanyakan manusia itu ketika dia menginginkan perdebatan itu, yang dia inginkan perdebatan pada hari ini adalah bagaimana mengalahkan orang lain, bukan mencari kebenaran. Maka Allah katakan wajadiluhum billati hiya ahsan. Yang diperbolehkan berdebat diskusi adalah yang baik. Bukan debat untuk menguatkan pendapat pribadi, kemudian berusaha melemahkan pendapat lawan, tidak. Wa italaku alsinatim bisyukri wa madhi. Dan lisan-lisan manusia akan memujinya, mengagung-agungkan orang tadi. Jadi dalam rangka mengharap apa? Pujian orang. Bahwa dirinya adalah orang yang ahli dalam perdebatan. Fahuwa yudhabu umrihi fi ulumilati tu'inu ala munadaratin bima la yanfa fil akhirah. Maka dia sungguh telah menghabiskan umurnya dalam ilmu-ilmu yang membantunya untuk bisa dia berdebat, padahal ilmu itu tidak bermanfaat baginya dari akhiratnya. Maka dia belajar apapun bagaimana dia agar ilmu debatnya semakin jitu, agar bisa menguasai perdebatan dan ruangan. Ya. Padahal ilmu itu tidak bermanfaat baginya untuk akhiratnya. Saya dibuatkan kahus di lafdi, seperti dia berusaha untuk membagukan lafaz, suara, retorika. Ya, bagaimana agar suaranya memukau, mengunci perkataan orang. Wahibdun nawadir. Dan dia apa? Menghapal suatu dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang unik, yang sulit untuk orang cerna, gitu kan? Kemudian saya mengatakan waqad ruya fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh diriwayatkan dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Tabari ya. Anahu qala, bahwasanya Nabi bersabda asyadun nasi azaban yaumil qiyamah, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, alimul yang fa ilmuhu, seorang yang berilmu yang tidak bermanfaat ilmunya itu. Jadi seorang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat ilmu itu baginya. Seperti apa ya tadi disebutkan, seperti ilmu perdebatan yang tidak bermanfaat bagi dia, bagi dirinya di akhirat. Bukan berarti perdebatan itu tercela selamanya, tidak. Tapi perdebatan yang dibolehkan oleh Islam adalah tujadil bi ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Ya, debat dengan cara yang baik, yaitu perdebatan cara yang baik tujuan adalah untuk mencari kebenaran. Bukan semata-mata ingin menjatuhkan hujah lawan. Kita harus memahami hujah kita dan kita harus memahami hujah orang lain, dan orang lain pun harus sama seperti kita. Kadang kita ini tidak ketemu dalam hujah karena kita tidak mau memahami hujah orang lain. Ya. Jadi tidak ketemu, yang ada hanya hasil dari perdebatan itu semakin lebar permusuhan. Betapa banyak seorang berdiskusi, seorang berdebat, tapi yang dihasilkan semakin dengki di antara keduanya, semakin sengit permusuhan di antara pengikutnya. Ya tidak? Ya, yang kalah juga tidak mengikuti kekalahannya, yang menang ya merasa bangga dengannya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini bukan untuk didebatkan. Tapi agama itu diimani, taat dan diamalkan. Tapi kalaupun kita mau berdebat, berdebat dengan cara yang baik. Ya tidak, karena Allah Subhanahu wa taala kan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa wil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan suruh teladan yang baik, dan diskusi yang baik. Soal dan jawab. Ya, melontarkan masalah, mencari solusinya. Pendekatan pada Quran dan Sunnah. Bukan pendekatan kepada selain keduanya. Bukan tidak mengedepankan akal daripada nas. Karena selamatnya manusia adalah dengan mengedepankan nas daripada akal. Karena akal kita kecil dan terbatas. Dan nas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu bukan makhluk Allah yang tidak mungkin dikalahkan dengan akal kita, karena akal kita makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat Syekh rahimahullahu taala kepada kita. Itu fasal pertama sebelum terakhir adalah membahas tentang penjelasan ilmu-ilmu yang terpuji, dan semua kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah untuk mempelajari semua ilmu yang terpuji, baik mendalaminya atau minimal mengenalnya, ya. Kemudian ilmu yang kita miliki moga-moga bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, bukan semata-mata bermanfaat bagi orang lain tapi tidak bermanfaat bagi kita, dan juga tidak semata-mata bermanfaat bagi kita tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi kita berharap pada Allah, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dengan ilmu kita dan orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan amalan. Ilmu yang bermanfaat adalah membuahkan amalan. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amalan. Kemudian pasal yang terakhir, yang kedua, bahwa ilmu yang kita miliki kalau itu bermanfaat bukan untuk debat berdebat, bukan untuk didebatkan, tapi apa? Diamalkan. Tapi bukan berarti debat selamanya tidak boleh. Tapi perdebatan yang tidak boleh adalah perdebatan yang tujuannya adalah mempertahankan pendapat dan mengalahkan orang lain dengan cara apapun, bangga kepada dirinya, akhirnya ujub dan sombong. Dan ini terjatuh pada ya tipu daya syaitan untuk menggelincirkan orang alim sejatuh-jatuhnya dan dia tidak merasakannya. Bagaimana seorang dai yang membuat syarat atau kriteria calon pemimpin? Satu, dalam ilmunya. Dua, kekar tubuhnya. Dan dai ini mendatangkan dalil wazadahu dalam Al-Quran. Wazadahu bastotan bil ilmi wal jism. Ini punya Nabi Daud. Ya. Syarat kriteria jadi calon pemimpin, dua ini di antaranya ada. Betul. Jadi ini syarat syarat utama. Jadi syarat-syarat pemimpin yang baik, kriteria pemimpin yang baik, di antaranya dua ini masuk. Jadi ini juga tidak salah. Tapi harus dibenahi, syarat ini bukan syarat mutlak. Tapi syarat apa? Syarat pemimpin yang baik. Sama seperti kita mencari-cari pasangan yang baik. Kriterianya kan ada. Baik agamanya, baik ini. Kan kenyataannya antum pilih yang seksi dulu misalnya. Sah tidak pernikahannya? Sah. Jadi kalau kriterianya tidak ada, sah tidak pemimpinnya? Sah. Karena Rasul mengatakan, wa in tamara alaikum abdun habasyiyun. Kalaupun engkau dipimpin oleh mantan budak, mas. Mantan budak itu punya kekuatan apa? Serendah-rendah manusia. Tapi kalau jadi pemimpin, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, tidak memberontak pada perkara-perkara yang adil. Perkara-perkara yang tidak menentang syariat. Kan gitu ya? Jadi secara umum, kalau kita bedah kitab para ulama, bukan bisa di Al-Ahkam As-Sultaniyah, di Mabardi, atau dalam kitab-kitab para ulama, yang paling ringan itu bisa di Muqaddimah Syarhul Masail Jahiliyah Syekh Fauzan. Ada di mukadimahnya. Ya. Jadi, apa yang dikatakan beliau berdasarkan ayat ini benar. Karena tentang Jalut atau Talut ini ya. Talut ya. Kalau Jalut yang diperangi ya. Soalnya namanya hampir sama ini. Salah-salah kita salah pula ya kan. Talut ya. Talut kan. Nah, Talut itu disebutnya apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Ya Allah berikan kekuatan baginya. Kuat dalam pengetahuan. Kuat dalam tubuhnya. Kan gitu ya. Jadi kesempurnaan seorang hamba itu ya ketika dia diberikan keluasan pemahaman ilmu dan dia perkasa dalam tubuhnya, itu sudah sempurna bagi manusia. Dan ini bisa menempati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabu ilallah min mu'minin ta'ifin. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Kuat apa yang pertama di sini? Kuatul ilmu. Kuat ilmunya. Baru yang kedua kuat jasadnya. Kalau Rasulullah terkumpul ilmu dan jasadnya kuat, ilmunya bagus, jasadnya bagus, artinya kuat dia, tidak nyusahin orang, ibadahnya bagus karena kuat tadi, maka makinnya adalah keutamaan. Ya. Jadi memang harus begitu. Seorang ketidak pemimpin, terutama pemimpin negara, harus punya pengetahuan tentang negara. Harus pengetahuan tentang hubungan bilateral internasional. Harus tahu dia. Kalau enggak tahu bagaimana akan digilas oleh musuh-musuhnya. Akan digilas oleh apa? Orang lain. Akan mudah terpropaganda oleh ya ucapan-ucapan negara lain. Padahal membinasakan rakyatnya. Ya, seperti kita membanggakan apa misalnya? Ya apa seperti bebas tenaga kerja itu apa namanya, apa istilahnya, perdagangan bebas misalnya, ya kan, benda-benda semua masuk dan masyarakat kita akan tergilas. Maka pemimpin ini tidak paham tentang apa ilmu bernegara, karena dia tidak akan menyelamatkan siapa, rakyatnya. Harus punya pemahaman tentang itu, bukan hanya pemahaman agama saja tidak cukup. Sampai memiliki pemahaman tentang bagaimana berhubungan dengan negara lain. Paham tentang perundang-undangan internasional. Harus tahu. Pemimpin itu kalau enggak tahu ditipu oleh bawahannya. Bagaimana? Harus punya pemahaman itu. Yang kedua, kekarnya tubuhnya. Ini kriteria kesempurnaan. Bukan apa syarat utama. Ya kalau bisa ini silakan. Jadi memang kan di negara-negara lain atau di negara kita kan gitu. Tidak cacat mental, tidak cacat tubuh, ada tidak? Ada, berarti dia walaupun tidak harus ster, tidak harus kayak orang binaragawan kan, tidak harus begitu. Ya. Karena kalau punya, kalau pemimpinnya sakit-sakitan kan masalah. Sakit penyakitnya, penyakitan terus. Mau minta fatwa gimana nih? Presiden, Bapak Raja. Nah, sakit ya, nunggu dia sembuh kapan? Jadi kriteria ini kriteria kesempurnaan. Kalau seandainya dua kriteria tidak ada, ternyata dia sudah jadi penguasa, ya sudah sami'na wa ata'na. Ya, tapi kalau memikir pria harus memilih, ya yang seperti ini. Lihat. Syekh Fauzan hafidhahullahu taala dalam Muqaddimah Syarhul Masail Jahiliyah, beliau menyebutkan, ini kita nukil dia, bukan untuk karena kita ini ada pilpres, enggak. Kita sampaikan ilmu. Apabila ada dua pemimpin, dua-duanya seorang muslim, dua-duanya seorang muslim, maka pilihlah di antara keduanya ya yang paling baik daripada yang paling buruk. Kalau dua-duanya muslim, ini baik, ini buruk, pilih yang paling baik, jangan yang buruk. Sekarang ada dua seorang muslim, yang satu soleh tapi enggak paham tentang bernegara, yang satu tidak soleh atau dolim tapi paham bernegara. Nah, pilih mana yang kayak gini? Syekh Fauzan dengan tegas mengatakan, pilih yang mampu menguasai negara. Pilih yang mampu bernegara. Kenapa alasannya? Karena kesolehan buat pribadinya, tidak mampunya dia ngurusi negara, berakibat fatal bagi seluruh warganya. Ya, gak bisa, antum orang soleh, seorang ustadz yang soleh, tidak pernah melakukan dosa-dosa, di masjid bagus, jadi pemimpin, dikerus dia oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Maka, kalau ditakdirkan demikian, pilih yang paling punya kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk memimpin negara. Karena pemimpin negara harus kuat dengan pengetahuannya. Dengan tindakannya, dengan keputusannya, yang sudah terukur. Ya, dan dia dihormati, dia apa? Di negeri-negeri lain. Memang harus begitu. Yang disebutkan dalam kitab para ulama. Kita tidak sedang berbicara pulan dan pulan, tidak. Tapi berbicara tentang pembahasan para ulama tentang mencari kriteria pemimpin yang baik. Ya, kalau kita mau memilih pemimpin yang baik. Ya. Jadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada syarat-syarat yang memang harus ada sebenarnya pada seorang pemimpin, Namun tidak berarti ketika syarat itu tidak ada, kemudian jadilah seorang pemimpin yang tidak menguasai negara, mungkin sakit-sakitan juga, ya tetap kita taat kepadanya, karena Rasulullah memberitahu kita untuk taat padanya. Bagaimana suatu kelompok yang mengutarakan dalil, akal dan nakal dalam penggunaannya? Maksudnya gimana? Bagaimana suatu kelompok yang menyetarakan dalil akal dan akal dalam penggunaan tidak boleh. Al-sunnah mesti taqdimun naqal minal akal. Ya, mesti mendahulukan nas daripada akal. Kalau menyetarakan tidak boleh. Karena kalau menyetarakan berarti kita menyamakan wahyu dengan akal kita. Ini haram hukumnya. Wahyu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Ya, maka apabila datang wahyu Allah, Quran dan sunnah, kemudian ada misalnya dari adat istiadat atau pendapat orang, bisakah ini disetarakan? Enggak bisa. Ini melanggar seruan Allah pada ayat pertama pada surat Al-Hujurat, kecuali Anda tidak beriman. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau dahulukan di atas perkataan Allah dan Rasul, jangan mendudukan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Takutlah kamu kepada Allah, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini seruannya pada orang yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh mendahulukan atau menyatarakan ucapan Allah dan ucapan hamba. Tidak boleh. Bila kita menyatarakannya atau mendahulukannya, maka kita tidak dianggap orang-orang yang diseru dalam ayat itu. Jadi orang apa kita ini? Yang diserukan orang-orang beriman. Kalau kita melanggarnya, berarti kita bukan orang yang diseru dalam ayat itu. Wah, bahaya itu. Ya, bahaya. Ya. Jadi sedap yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita menyatakan nas dengan akal. Tadi sudah dijelaskan. Kenapa tidak menyatakan nas itu adalah wahyu Allah, bukan makhluk bagi Allah. Ucapan Allah. Akal, makhluk bagi Allah. Wahyu, ucapan Allah, sangat luas jangkauannya. Akal ini terbatas. Akal ini enggak tahu di mana bentuk akal sendiri. Kita punya akal, tapi enggak tahu bentuk akal sendiri bergeraknya bagaimana. Itu enggak tahu. Itu agar kita tahu diri bahwa akal kita adalah pendek, tidak luas. Memori kita ini terbatas, tidak seluas ya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Sudah enggak ada lagi ya? Di siang ini. Saya cukup kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.